Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, rapakan luntur tresnoku. Wis tak coba ngaleke jenengmu soko atiku, sak tenane ra ngapusi isih tresno sliramu. Dupa pujaning ati, nanging kowe ora ngerti, kowe sing tak wanti-wanti. Malah jebol saiki kowe mlinjani janji, jare sehidup semati nanging opo bukti. Kowe medhot tresnaku demi wedokan liya, yo wis ora popo, insya Allah aku iso lilo. Besembat kali sinten yen sampun makaten merana uripmu. Aku mesakno kang mas, aku mesakno aku nangis nganti metu elo getih putih. Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, rapakan luntur tresnoku. Hari demi hari pancintani butuh kuat hati ibaratnya seko uwis tetip bubur nangin tresno iki ora bakal luntur saat tenani aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane sing iso tetip penggantimu bekanggo awakmu sing cukup ning hatiku nganti jerit hatiku hatimu ora bakal krungu mesambat kali sinta yen sampun makaten merana uripku. Aku mesano kang mas, aku mesano aku nangis nganti metu alo getih putih. Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, rapakan luntur tresnoku. Percaya apa bapak jemu cintamu.